المؤلف حفظه الله تعالى: وأما وقوف الإمام عند الصلاة على المرأة، adapun berdirinya imam ketika mensolati seorang wanita yang meninggal, tujaha muntasafiha wa wasatiha, hendaklah dia berdiri searah dengan bagian tengahnya, ya, di tengah wanita, bukan di tengah wanita untuk naik di atasnya, bukan, yakni di hadapannya wanita itu pas pertengahannya. Paham ini ikhwan? Jika mensolati wanita, imamnya berdiri pas pertengahan wanita tersebut. Paham ini? Tidak di bagian kakinya, tidak pula pada bagian kepala. Warajul inda ra'si, sedangkan laki-laki itu di bagian kepalanya, antum sejajar dengan kepala. Nah, dari sini ikhwan, untuk mengetahui mayat laki-laki dan mayat wanita, maka dari sini pula bagi seorang imam hendaklah mereka mengetahui, ya, sepantasnya untuk bertanya apakah yang meninggal itu laki atau perempuan. Nah, agar kemudian dia mampu untuk melaksanakan sunnah ini, berdiri di tengah atau di atas atau sejajar dengan kepalanya. Dan ini insyaallah taala pendapat yang rajih, walaupun di sana ada perselisihan di kalangan para ulama sampai pada 4 pendapat, dan ini insyaallah taala yang rajih karena dikuatkan dengan dalil-dalil yang sahih. Falima sahha fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihim, berdasarkan yang sahih dalam sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. An Abi Ghalib Al-Khayyaf, semoga dari Abu Ghalib Al-Khayyaf qala, beliau berkata, syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajul, aku menyaksikan Anas bin Malik mensolati jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'si, maka beliau pun berdiri di bagian kepalanya. Falamma rufi'a utiya bi janazati imra'an, maka ketika mayat ini sudah diangkat, mayat lelaki ini sudah diangkat, maka didatangkan lagi kepada beliau jenazah imra'atin, jenazah wanita. Min Quraisy aw al Ansar, apakah dari Quraisy atau dari kalangan Ansar? Faqila lahu ya Abu Hamzah, maka dikatakan padanya, wahai Abu Hamzah, hadhihi janazatu fulanah ibnati fulan, ini adalah jenazahnya si fulana ibnati fulan. Jadi penting untuk mengetahui siapa dia. Nah, yang meninggal tersebut. Fasalli alaiha, maka sholatkanlah dia. Fasalla alaiha, maka Rasulullah pun mensolati wanita tersebut. Faqama wasatoha, maka beliau berdiri di bagian tengah wanita tersebut. Wafina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, dan pada waktu itu kami, bersama kami ada seorang yang bernama al-Ala bin Ziyad al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'a, maka ketika beliau melihat adanya perbedaan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdirinya Anas bin Malik, afwan, berdirinya Anas bin Malik terhadap laki-laki tersebut dan wanita itu. Qala ya Abu Hamzah, maka Al-Ala bin Ziyad ini pun bertanya, wahai Abu Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum haitsu qumta, apakah demikian Rasulullah sallallahu berdiri sebagaimana berdirinya kamu? Qala na'am, maka kata Anas bin Malik, iya betul, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentang berdirinya di tengah wanita ini pun dikuatkan dengan hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Ya, Rasulullah SAW berdiri di tengah, ya, sejajar dengan pertengahannya wanita tersebut. Dan adapun hadis ini sendiri hadis yang disahihkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahih Al-Musnad. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-'ilm kasy-Syafi'i wa Ahmad wa huwa qaulun 'inda al-Hanafiyyah wa rajjahahu Al-Imam Tahawi. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan dirajihkan oleh Al-Imam Tahawi. Wa amma takbiru alal janazati arba' takbirat. Ya. Sekarang permasalahan yang lain. Berapa kali takbir ketika kita bertakbir untuk jenazah? Adapun takbir, ya, berapa kali kita bertakbir dalam sholat jenazah, itu 4 kali takbir. Faqad shahha min ghairi tariq. Tentang 4 kali takbir ini telah sahih bukan hanya dari satu jalan. Minha riwayatu Abi Hurairah fil Bukhari wa Muslim fi sholati ala Najasyi. Di antaranya adalah riwayatnya Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim ketika beliau mensholati Najasyi. Naam. Mayat seorang Najasyi yang meninggal salat ghaib. Qala wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Dan beliau mengatakan Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bertakbir sebanyak 4 takbir. Alhamdulillah. Wa ala hadha jamahiru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Dan riwayat inilah yang paling sahih dibanding dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Bukan berarti riwayat yang lainnya lemah, tidak. Tapi riwayat yang paling sahih dan yang paling banyak jalannya adalah riwayat tentang takbir 4 kali tersebut. Wa ammal khamsu takbirat. Jadi 4 kali itu ikhwan, Allahu Akbar, ya kan? Kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Masing-masing ada bacanya, insyaallah akan dijelaskan nanti. Adapun 5 kali takbir, faqad shahha fi hadits Muslimin an Zaid bin Arqam. Telah sahih, ya. Dalam hadits Muslim dari Zaid bin Arqam, annahu kabbara khamsan, bahwa Zaid bin Arqam takbir 5 kali pada salatul jenazah. Fasu'ila, lalu beliau ditanya, faqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Ketika beliau ditanya tentang takbir 5 kali ini, maka beliau menjawab, adalah Rasulullah SAW takbir dan beliau melakukannya, yaitu 5 kali. Ini juga sabit, sahih. Wajazah al-imamu Ahmad rahimahullah wa ta'ifah. Dan ini dibolehkan oleh Imam Ahmad dan sekolongan dari kalangan para ulama. Berarti yang kita ketahui yang sahih adalah boleh 4 kali, boleh 5 kali. Wa amma tis'u, adapun 9 kali takbir. 9 kali takbir. Faqad shahha, maka sungguh telah sahih, annahu kabbara ala hamzata tis'a takbirat. Bahwa beliau bertakbir terhadap jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib sebanyak 9 kali takbir. 9 kali takbir. Ini sahih pula. Akhrajahu Thahawi fi syarh Ma'ani al-Athar an Abdullah bin Zubair. Dikeluarkan oleh Al-Thahawi dalam kitabnya syarah Ma'ani al-Athar. Jadi beliau punya kitab syarah Mushkil al-Athar dan ada syarah Ma'ani al-Athar. Kalau ini syarah Ma'ani. Dari Abdullah bin Zubair, wa qala bihi ba'du sahabat. Dan ini yang menjadi pendapat sebagian dari kalangan para sahabat. Nah, 9 kali. Walladhi yadhhar bihadhihi tis' takbirat annaha khassatan bi Hamzah. Yang nampak kata beliau bahwa 9 kali takbir ini adalah takbir yang khusus untuk Hamzah. Ini tidak boleh untuk yang lainnya. Khusus pada kejadian Rasulullah SAW ketika mensolati Hamzah. Id lam yusalliha Rasulullah SAW ala ahadin ghairah. Di mana Rasulullah SAW tidak mensolati selain dari Hamzah dengan 9 takbir kecuali beliau saja. Wallahu alam. Kata beliau, wallahu alam. Jadi beliau merajihkan bahwa yang 9 kali takbir ini adalah perbuatan khusus dari Rasulullah yang tidak dilakukan untuk yang lainnya, dan itu pun khusus untuk Hamzah. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, dari mana pengkhususan tersebut? Naam. Apakah ada pengkhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernyataan dari beliau menyatakan bahwa ini khusus untuk Hamzah? Wa illa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali saja li umumit tasyri', untuk keumuman syariat. Fi'luhu qudwa li ummatihi illa ma khassasahu dalil. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah contoh untuk umatnya, yang umatnya tentunya akan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama tidak ada dalil yang mengatakan ini khusus, maka kita umumkan. Na'am. Faqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebagaimana perkataan beliau adalah umum untuk syariat seluruh umat, demikian pula perbuatan beliau selama tidak ada dalil yang menunjukkan khususan. Kalau kita hanya sekedar dakwah al-khususiyah, menganggap ini khusus, na'am, untuk Rasulullah SAW, kita akan menganggap suatu perbuatan khusus dalam keadaan perbuatan tersebut tidak dikhususkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu yang rajih wallahu alam bisawab, 9 pun untuk umatnya. Ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini termasuk ikhtilafut tanawwu', perselisihan yang tanawwu', bermacam-macam, dalam artian boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 9 kali. Bisa difahami ya ikhwan? Dan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ketika beliau meninggal, maka murid-muridnya mensolati beliau dengan 9 takbir. Nah, tentu mati ikhwan. Jadi menyatakan ini khusus, wallahu a'lam, yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil. Wa illa fa fil asal umumut tasyri', asal dari syariatnya adalah umum untuk umatnya. Wa amma ma siwa dzalika min thalathi takbirat wa sitti takbirat wa sab', adapun yang selain daripada itu yang menyatakan 3 takbir, ana tidak mengerti kok disebutkan di sini 3. Ana khawatir yang beliau maksudkan di sini 5, bukan 3, sebab tidak ada riwayat kurang dari 4, tapi yang ada 5. 5 takbir, 6 takbir, dan 7 takbir. Ya, wallahu alam bisawab. Yang bagai yumbab. Fahadhihi kullu atharun mauqufatun ala sahabat. Maka ini semuanya adalah asar-asar yang mauquf, yakni dari perbuatan para sahabat. Ijtihadan minhum. Ijtihad dari mereka. Paham ini? Wa laysat marfu'atan ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Walau kanat min syariah wa min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini termasuk syariat kata beliau, ataukah ini termasuk perkataan Rasulullah, la rafa'a ilai sahabat, tentunya para sahabat mengatakan atau memarfu'kan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, wal haqqu anna qaula sahabi wa ijtihadahu laysa tasyri'an, dan yang benar bahwa perkataan sahabi dan ijtihadnya bukanlah syariat. Wallahu a'lam. Baik, betul. Kita bisa mengatakan bahwa perkataan sahabat dan perbuatan sahabat adalah ijtihad dari mereka dan bukan syariat. Akan tetapi hal hadza ala sabili mutlaq, apakah ini secara mutlak demikian? Dalam keadaan di sana ada beberapa keadaan-keadaan yang walaupun secara zahir itu adalah mauquf ala hadza sahabi, secara zahir itu perkataan atau perbuatan sahabat tersebut, akan tetapi dihukumi marfu', dan ini masyhur, ma'ruf indal a'immah. Misalnya perkataan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Apa kata beliau? Al-kursiyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah kedua tempatnya kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin keluar dari pemikiran Abdullah bin Abbas sendiri. Tidak mungkin berasal dari akal Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ma'adzallah, Abdullah bin Abbas mensifatkan sesuatu yang beliau tidak punya ilmu tentangnya. Ini tentunya beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul wahyu, yang diturunkan kepada beliau wahyu. Fahimtum hadza ikhwan? Nah, demikian pula dalam permasalahan-permasalahan yang di situ tidak ada ijtihad. Termasuk pula dalam perkara sholat. Nah sekarang apakah para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat hum yajtahiduna fi af'alis sholat apakah mereka beristihad dalam perkara apa ya Hudzaifah? Dalam perkara sholat menambah takbir yang tidak ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin dari sisi ini ya ikhwan, kita pun mengatakan bahwa para sahabat ketika mereka melakukannya, farubbama ma fa'alahu illa akhadha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengamalkannya kecuali beliau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari sisi ini mungkin kita pula tidak bisa menyalahkan orang-orang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan sahabat tersebut dalam permasalahan ini laha hukmul marfu', mempunyai hukum yang marfu'. Indakum ahkamul janaiz ya ikhwan. Man indahu ahkamul janaiz. Beliau mengatakan di dalam ahkamul janaiz poin yang ke-74 halaman 141. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Beliau bertakbir terhadap jenazah 4 atau 5 sampai 9. Kullu dhalika thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 di sini disebutkan tentang takbir 4 kurang lebih ada 6 riwayat. Kemudian 5 takbir yaitu yang kita sebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian 6 takbir. Nah, sebagian atsar-atsar yang mauquf. Nah, dan di sini pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan walakinnaha fi hukmil ahaditsil marfu'ah. Akan tetapi ini hukumnya dihukumi sebagai hadis-hadis yang marfu'. Lianna ba'd kibari sahaba ata biha ala mashhadin min ashhaba duna ay ya'tiridu alaihi ahlu minhum. Karena sebagian dari kalangan pembesar-pembesar sahabat melakukan amalan ini 6 kali takbir ya. Itu disaksikan oleh sekian dari kalangan para sahabat. Dalam keadaan mereka tidak mengingkari, menunjukkan bahwa ini pun mereka ketahui, tidaklah mereka buat tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di sini disebutkan beberapa dalilnya. Ya, dari riwayat Abdullah bin Mughaffal, Abid bin Khair tentang Ali bin Abi Thalib yang sholat dengan 6 kali takbir. Apakah kita mengatakan Ali bin Abi Thalib membuat sendiri? Nah, ini ya kawan. Ya dulu ala anna lahu hukman marfu'. Nah. Kemudian tentang 7 kali juga ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ya, tentang 7 kali ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Tadi di sini ana ngomong apa itu ya? Tentang salat ini. Hah? Ana bilang apa tadi? Khams. Lah keliru terus. Tentang khams jelas rajihnya. Bukan yang itu. Bukan 3, ana bilang jangan-jangan 8. Nah, tapi di sini enggak ada juga riwayat 8 ya. Mengatakan itu 8 jangan-jangan bukan 3. Nah, setahu ana tidak ada riwayat yang mengatakan 3 kali takbir. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah nanti kita coba mencari ini sampai di sini ya, kawan.